Macam-macam hukum syariat. Hukum syariat dibagi menjadi dua, taklifiyah dan wad'iyah. Yang pertama, hukum taklifiyah ada lima, yaitu wajib, mandub, muharram, makruh, dan mubah. Yang kesatu, wajib. Secara bahasa berarti sakit, yang jatuh atau gugur, dan lazim, yang tetap. Secara istilah berarti ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzami. Sesuatu yang diperintahkan oleh syari' secara ilzam. Contohnya adalah sholat lima waktu. Sesuatu yang diperintahkan oleh syari' berarti tidak mencakup sesuatu yang haram, makruh, dan mubah. Secara ilzam berarti tidak mencakup sesuatu yang mandub. Al-wajibu yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqul iqaba tarikuhu. Sesuatu yang wajib itu pelakunya mendapat pahala jika didasari karena melaksanakan perintah. Dan orang yang meninggalkannya berhak mendapat hukuman. Wajib juga disebut fardu, faridah, hatm, dan lazim. Yang kedua, mandub. Secara bahasa berarti mada'u, yang diminta. Secara istilah berarti ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzami. Sesuatu yang diperintahkan oleh syari' tetapi tidak secara ilzam. Contohnya adalah sholat rawatib. Sesuatu yang diperintahkan oleh syari' berarti tidak mencakup yang muharram, makruh, dan mubah. Tidak secara ilzam berarti tidak mencakup yang wajib. Al-mandubu yusabu fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang mandub itu pelakunya mendapat pahala jika didasari karena melaksanakan perintah. Dan yang meninggalkannya tidak mendapat hukuman. Mandub juga dinamakan sunnah, masnun, mustahab, dan nafilah. Yang ketiga, muharram. Secara bahasa berarti mamnu, yang dihalangi, dilarang. Secara istilah berarti manaha anhu syari' ala wajhil ilzami bitarki. Sesuatu yang dilarang oleh syari' secara ilzam untuk ditinggalkan. Contohnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Sesuatu yang dilarang oleh syari' berarti tidak mencakup yang wajib, mandub, dan mubah. Secara ilzam untuk ditinggalkan berarti tidak mencakup yang makruh. Al-muharramu yusabu tarikuhu imtithalan wastahiqqul iqaba fa'iluhu. Muharram itu orang yang meninggalkannya diberi pahala jika didasari karena melaksanakan perintah. Dan yang melakukannya berhak mendapat hukuman. Muharram juga dinamakan mahzur atau mamnu. Yang keempat, makruh. Secara bahasa berarti mubghad, yang dibenci. Secara istilah berarti manaha anhu syari'u la'ala wajhil ilzami bitarki. Sesuatu yang dilarang oleh syari' tetapi tidak secara ilzam untuk ditinggalkan. Contohnya adalah mengambil dan memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Sesuatu yang dilarang syari' berarti tidak mencakup yang wajib, mandub, dan mubah. Tidak secara ilzam untuk ditinggalkan berarti tidak mencakup yang muharram. Al-makruhu yuthabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Makruh itu jika ditinggalkan pelakunya mendapat pahala, jika ia meninggalkannya karena melaksanakan perintah. Dan orang yang melakukannya tidak mendapat hukuman. Yang kelima, mubah. Secara bahasa berarti mu'lan, yang diumumkan, dan ma'zun fi, yang diizinkan. Secara istilah berarti ma la yata'allaku bihi amrun wala nahyun li dhatihi. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan tidak juga berkaitan dengan larangan dengan sendirinya. Contohnya makan pada bulan Ramadan pada malam hari. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah berarti tidak mencakup yang wajib dan mandub. Dan tidak juga larangan berarti tidak mencakup yang muharram dan makruh. Dengan sendirinya berarti tidak mencakup sesuatu yang berkaitan dengan perintah, karena menjadi wasilah sesuatu yang diperintahkan, atau berkaitan dengan larangan karena menjadi wasilah sesuatu yang dilarang. Yang seperti ini mempunyai hukum yang sama dengan hukum sesuatu yang menjadi tujuan wasilah tersebut, yaitu apakah diperintahkan atau dilarang. Akan tetapi hal itu tidak mengeluarkannya dari hukum asalnya yang mubah. Sesuatu yang mubah itu selama bersifat mubah tidak menyebabkan adanya pahala atau siksa. Mubah juga dinamakan halal dan jaiz.